menjelang siang hari ini, kembali kami hadir ke tengah layar kaca Anda dan ruang dengar Anda menyajikan kembali program kajian ilmiah bersama Asatidah kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah, Ustaz Abu Yala Kurniadi LC pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini telah hadir untuk menemani kita dan menyampaikan pembahasan yang bermanfaat. Sebelum kita sapa, sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan Ustaz. Kita akan melanjutkan pembahasan di pekan yang kemarin Ustaz. Iya, insyaallah. Berkaitan masih fitnah. Baik Ustaz. Dan ikhwatul Islam, untuk Anda yang mengikuti kajian ilmiah dari pembahasan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyah wal Islah ini, buah karya dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubailan rahimahullah, bisa bertanya. Di sesi kedua kami berikan kesempatan untuk Anda di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama kajian ini. Baru saat kami persilakan kepada Mas Quran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita baca dalam pertemuan yang lalu tentang peringatan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, agar berhati-hati dari fitnah, fitnah-fitnah yang menyesatkan, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dalam rangka memperbaiki dan dalam rangka memberikan pelajaran yang baik kepada umat. Ahlu Sunnah wal Jamaah tak bosan-bosan terus memberikan pengetahuan, memberikan pelajaran, memberikan bimbingan dan mengingatkan akan bahaya fitnah yang menyesatkan ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari apa yang ditulis oleh Syekh Ubaidan, dan pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki halaman yang ke-288 di paragraf yang ketiga, di mana beliau berbicara tentang arti dari fitnah, maksud dari fitnah. Waqal wa lafdhul fitnati fi kitabillahi ta'ala yuradu biha al-imtihanu alladhi lam yaftatin sahibu bal khalusa min al-iftitan wa yuradu biha al-imtihan alladhi hasala ma'hu iftitan. Lafaz fitnah yang ada dalam kitabullah, yang ada dalam Al-Quran, maksud darinya adalah al-imtihan, maksudnya adalah ujian yang bisa jadi orang yang diuji tidak terkena fitnah tersebut. Bisa juga maksudnya adalah ujian yang terjadi dalamnya terfitnahnya orang yang diuji dari ujian tersebut. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Musa. Allah berfirman di surat Thaha, "Wa fatannaka futuna." Artinya, kami mengujimu, kami mencobamu dengan berbagai macam cobaan. Kami mengujimu dengan berbagai macam ujian. Nabi Musa alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, dan Nabi Musa alaihissalam lulus dari ujian, tidak terkena fitnahnya. Kemudian di jenis yang kedua, yakni ujian dan manusia terkena fitnahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 39, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, waqatiluhum, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah, yakni jangan sampai ada fitnah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala fil fitnati saqatu, ketahuilah mereka itu jatuh ke dalam fitnah. Mereka yang dimaksud adalah kaum munafikin. Ketika Allah berfirman di ayat ini, wa minhum may yaqulu idzan li wa la taftinni, di antara mereka ada yang berkata, izinkan aku, jangan berbuat atau jangan memfitnah aku, jangan menjatuhkan aku dalam fitnah, dalam ujian. Kemudian Allah berkata, ala fil fitnati saqatu, ketahuilah justru mereka jatuh dalam fitnah, justru mereka jatuh dalam fitnah. Surat At-Taubah 49. Jadi sebagian kaum munafikin mereka ketika di perang Tabuk minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut perang Tabuk. Mereka punya alasannya supaya tidak terfitnah dengan wanita-wanita Romawi yang cantik. Mereka mengungkapkan alasan tersebut. Mereka berkata, la taftini, jangan masukkan aku ke fitnah, jangan jatuhkan aku ke fitnah, izin tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Ini alasan yang dibuat-buat oleh kaum munafikin dalam rangka mereka tidak ingin ikut berperang, berjihad di perang Tabuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala fil fitnati saqatu, ketahuilah justru mereka itu jatuh dalam fitnah karena tidak mau ikut perang, ikut berjihad. Berikutnya Syekh berkata, wa yutlaqu ala ma yatanawalu al-amrayni, dan juga bisa dimutlakan fitnah ini dalam suatu dalam hal yang mencakup dua perkara ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3. Allah berfirman, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Alif lam mim, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mereka mengucapkan kami beriman kemudian tidak diuji lagi? Walaqad fatanna, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah betul-betul mengetahui siapa yang jujur dan betul-betul mengetahui siapa yang dusta. Dengan ujian Allah katakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami telah menguji, ada yang lulus dari fitnah, ada yang terfitnah. Kemudian di antara fitnah yang ada dalam Al-Quran, atau lafaz fitnah yang ada dalam Al-Quran yang mencakup dua hal ini juga adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 155, in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'. Tidaklah ini melainkan hanya fitnahmu, maksudnya adalah ujianmu, kau sesatkan atau engkau sesatkan siapa yang kau kehendaki, dan kau berikan hidayah siapa yang engkau kehendaki. Berikutnya, wa tutlaqu al-fitnatu ala amma min zalik. Fitnah juga bisa dimaknakan kepada yang lebih umum dari itu semua. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian itu adalah fitnah. Sesungguhnya anak-anak dan harta kalian adalah fitnah. Nah, fitnah yang ada di surat At-Taghabun ayat 15 ini maknanya lebih umum. Ya. Oleh karena itu Muqatil berkata, "Ai bala'un wa syughlun 'anil akhir." Ya. Artinya fitnah ini merupakan bala, ya, ujian, bencana, wasyughlun anil akhirah, dan bisa menyibukkan seseorang dari akhirat, bisa menyibukkan kalian dari akhirat. Oleh karena itu, sebagian harta dan anak, atau sesungguhnya anak-anak dan harta bisa menjadi fitnah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Fala tuti'uhum fi ma'siyatillahi ta'ala." Ketika mengomentari atau menafsirkan firman Allah Ta'ala ayat 15 surat At-Taghabun, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah," Ibn Abbas berkata, "Fala tuti'uhum fi ma'siyatillahi ta'ala." Jangan taati mereka dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. وقال الزجاد beliau berkata, أعلمهم الله أن الأموال والأولاد مما يفتنون به وهذا عام في جميع الأولاد فإن الإنسان مفتون بولده لأنه ربما عصى الله تعالى بسببه وتناول الحرام لأجله وَوَقُعَ فِي الْأَظَائِمِ إِلَّا مَنْ أَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Beliau berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengetahuan bahwa harta dan anak-anak adalah fitnah, dan ini merupakan sesuatu yang umum, ya, عَام فِي جَمِيعِ الْأَوْلَاد, umum pada seluruh anak. Fa innal insan, sesungguhnya manusia itu terfitnah dengan anaknya. Bahkan memungkinkan seseorang bermaksiat, yakni memaksiati Allah Subhanahu wa taala dengan sebab anak. Ya. Karena anak itu, karena dia terfitnah dengan anaknya. وَتَنَاوَلَ الْحَرَامِ لِأَجْلِهِ, dia melakukan perbuatan yang haram karena anak, maka terjatuhlah dia dalam perkara-perkara yang besar, maksiat-maksiat yang besar. إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى, kecuali orang yang Allah lindungi, orang yang Allah jaga. Dalil dari apa yang disebutkan adalah apa yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat berkhutbah. Kemudian datanglah Hasan dan Husain. Hasan dan Husain memakai pakaian yang berwarna merah. Ya'suran, dan terjatuh. Fanazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihima فَأَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ. Rasul sallallahu alaihi wasallam turun menemui keduanya, mengambilnya kemudian meletakkan Hasan dan Husain pada pangkuannya di atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Sadaqallah, Sadaqallah, Maha benar Allah. Allah berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta kalian itu fitnah. Ra'aitu hadaini as-sabiyaini falam asbir anhuma. Aku melihat dua anak ini dan aku tidak bisa sabar. Tidak bisa sabar dari keduanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa anak itu fitnah. Ya. Yang bisa jadi dengan sebab anak orang tuanya bermaksiat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak, sebagian orang tua meninggalkan sholat. Karena anak, sebagian orang tua mencari rezeki dari yang haram. Jadi lupa sama akhirat. Oleh karena itu Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak dan harta kalian itu adalah fitnah, atau harta dan anak kalian itu adalah fitnah. Kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, La yakulanna ahadukum Allahumma inni a'udzu bika minal fitnah. Janganlah salah satu di antara kalian berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari fitnah. Fa innahu laysa minkum ahadun illa wa huwa mustamilun 'ala fitnah. Karena tidak ada satu pun di antara kalian melainkan dia menghadapi fitnah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah. Fa ayyukum ista'adha falyasta'idh billahi ta'ala min mudillatil fitan. Siapapun di antara kalian yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya minta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan pada kita bahwa kita semua menghadapi fitnah. Oleh karena itu tidak mungkin kita lepas dari ujian dan fitnah. Tetapi kalau kita minta perlindungan, kita berdoa pada Allah agar kita dilindungi dari fitnah-fitnah yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dari fitnah-fitnah yang melupakan kita dari akhirat. Dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Dan tidak mungkin kita berkata, Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah. Tak mungkin. Ya. Karena kita berhadapan dengan fitnah. Kita lanjutkan. Wa minhu qawluhu ta'ala, waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Ini kita lihat, ini penting sekali. Dan di antara maknanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Dan kami jadikan sebagian kalian fitnah bagi sebagian yang lain. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Kita pahami ayat yang mulia ini dengan sepaham-pahamnya. Surat Al-Furqan ayat 20. Ulama berkata, "Wa hadza 'amun fi jami'il khalqi." Fitnah ini umum sifatnya umum pada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah berkata, "Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Kami jadikan sebagian kalian fitnah bagi yang lainnya. Nah, kita lihat. Imtahana ba'dhum bi ba'd. Imtahana ba'dhum bi ba'd. Allah menjadikan sebagian mereka sebagai ujian bagi yang lainnya. Famtahana ar-rusula bil mursali ilaihim. Nah, kita lihat yang pertama. Allah menjadikan para rasul, ya, para rasul, ya, saya ulangi lagi, para rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan mursal ilaihim. Mursal ilaihim maksudnya adalah yang diutus, jadi manusia, ya. Para rasul diuji dengan manusia yang Allah utus mereka kepada yang Allah utus para rasul tersebut kepada mereka. Ya. Bagaimana ujiannya? Wa da'watihim ila al-haqqi was-sabri 'ala adhahum wa tahammul al-mashaqi fi tablighihim. Fi tablighi risalati rabbihim. Ah, ini, ya. Jadi para rasul diuji dengan manusia, yakni diuji apakah mereka para rasul terus mendakwahi manusia kepada al-haq dan bersabar dalam menghadapi gangguan manusia, ya. Kemudian mau memikul beban dalam menyampaikan risalah Rabb mereka. Ini ujian bagi para rasul. Dan manusia itu juga diuji dengan para rasul tersebut. Wa hal yuti'unahum, apakah mereka manusia yang rasul diutus di tengah-tengah mereka itu menaati atau mentaati para rasul tersebut? Wayansurunahum, dan menolong para rasul tersebut. Wayusaddiqunahum, dan membenarkan mereka. Am yukaffiruna bihim wayarudduna alaihim wayuqatilunahum, atau justru mengkafiri mereka, menolak dakwah mereka dan memerangi mereka. Ini ujian yang dihadapi oleh manusia. Jadi para rasul diuji dengan manusia, manusia diuji dengan rasul. Ya, apakah manusia mau taat kepada rasul atau kufur terhadap rasul? Rasul diuji dengan manusia. Apakah sabar dalam mendakwahi mereka, ya, dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atau tidak? Berikutnya, wamtahana al-ulama'a bil-juhal. Allah menguji para ulama dengan orang-orang bodoh. Allah menguji orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh. Demikian juga Allah menguji orang-orang yang bodoh dengan ulama. Adapun ujian para ulama dengan orang-orang bodoh adalah hal yu'allimunahum وَيَنْصَحُونَهُمْ وَيَسْبِرُونَ عَلَى تَعْلِيمِهِمْ وَنُسْحِهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ وَلَوَازِمِ ذَلِكِ. Apakah mereka para ulama mau mengajarkan ilmu kepada orang-orang bodoh? Menasihatinya, sabar untuk mengajar kepada mereka, mengajarkan mereka, sabar dalam menasihati mereka dan membimbing mereka. Ya. Kemudian juga, orang-orang bodoh diuji dengan para ulama. Diujinya bagaimana? Hal yuti'unahum wa yahtaduna bihim? Apakah orang-orang yang bodoh itu taat kepada para ulama? Ya. Taat pada ulama dan mengambil petunjuk dari mereka, ini ujian. Ulama diuji dengan orang-orang bodoh, orang-orang bodoh juga diuji dengan kehadiran para ulama. Ya. Berikutnya, wamtahana al-muluka bir-ra'iyyati war-ra'iyyata bil-muluki. Raja diuji dengan rakyatnya. Rakyatnya pun diuji dengan raja. وَمْتَحَنَ الْأَغْنِيَاءَ بِالْفُقَرَاءِ وَالْفُقَرَاءَ بِالْأَغْنِيَاءِ. Orang-orang kaya diuji dengan orang-orang miskin. Orang-orang miskin juga diuji dengan orang-orang kaya. وَمْتَحَنَ الْضُعَفَاءَ بِالْأَقْوِيَاءِ وَالْأَقْوِيَاءَ بِالْضُعَفَاءِ. Orang-orang yang kuat diuji dengan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah juga diuji dengan orang-orang yang kuat. Wassadata bil atba'i wal atba'a bis sadah. Para tuan-tuan sayyid diuji dengan pengikutnya. Pengikutnya juga diuji dengan pemimpinnya. Wamtahanal malika bimamlukihi wa mamlukahu bihi. Raja diuji dengan mamluknya. Ya. Dengan yang dimiliki. Ya. Begitu juga rakyatnya diuji dengan raja, ya, atau iya, raja diuji dengan rakyatnya, rakyat diuji dengan raja. Berikutnya, wamtahana ar-rajula bimra'atihi wa imra'atahu bihi. Seorang laki-laki diuji dengan istrinya, istrinya pun diuji dengan suaminya, ya. Di, suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami. Apakah suami mau kasih nafkah kepada istri, ya? Kemudian memberikan hak-haknya, ya? Dan menunaikan kewajibannya. Begitu juga istri diuji dengan suaminya tentang hak dan kewajibannya. Apakah mau taat kepada suaminya atau tidak, dan seterusnya. Jadi istri diuji oleh suami, suami diuji oleh istri. Wamtahana ar-rijala bin-nisa'i wan-nisa'a bir-rijal. Laki-laki diuji dengan wanita, wanita diuji dengan laki-laki. Wal mu'minina bil-kuffari wal-kuffara bil-mu'minin. Orang-orang yang beriman diuji dengan orang-orang kafir, orang-orang kafir diuji dengan orang-orang yang beriman. وَامْتَحَنَ الْأَمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ بِمَنْ يَأْمُرُونَهُمْ وَامْتَحَنَ الْمَأْمُورِينَ بِهِمْ. Orang-orang yang menegakkan, orang-orang yang memerintahkan berbuat ma'ruf diuji dengan mereka. Mereka juga diuji dengan orang-orang yang memerintahkan berbuat ma'ruf. Apakah nurut atau tidak? ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم. Oleh karena itu perhatikan, ya. Oleh karena itu orang-orang fakir dari kalangan kaum mukminin, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin, ini merupakan ujian besar, ya, bagi orang-orang kaya dan bagi para pemimpin mereka. Jadi sekali lagi, orang-orang miskin, orang-orang lemah dari pengikut para rasul, ujian bagi orang-orang kaya dan bagi ru'asa. Ru'asa ini para pemimpin, ya. Imtana'u minal imani ba'da ma'rifatihim bisidqi ar-rusul. Wa qalu law kana khairan ma sabaquna ilayhi ha'ula. Ini dia. Mereka tidak mau beriman setelah mereka tahu bahwa rasul-rasul tersebut adalah benar. Ya. Dan mereka berkata, seandainya rasul itu benar, niscaya kami tidak didahului oleh orang-orang miskin dan orang-orang lemah tersebut. Oleh karena itu, mereka berkata kepada Nuh alaihi salatu wassalam, ya, anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun, apakah kami beriman kepada engkau padahal yang mengikutimu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina? Ini jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, kedudukan, para pemimpin, ya, diuji dengan orang-orang miskin ini, diuji dengan orang-orang miskin, ya, orang-orang miskin. Ketika orang-orang miskin, orang lemah beriman duluan, ah, mereka enggak mau beriman. Padahal mereka tahu para rasul ini benar. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman di ayat sebelumnya bahwa mereka mendustakan para rasul. Qaum Nabi Nuh itu kadzabat qaum Nuh lil mursalin. Qaumnya Nuh mendustakan para rasul. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون, ketika saudara mereka Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi mereka, ya, ألا تتقون, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, إني لكم رسول أمين, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang terpercaya, فاتقوا الله وأطيعون, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, aku tidak meminta upah kepada kalian, upahku hanya dari Allah Rabb semesta alam, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Nah, kita lihat apa kata mereka. Qalu, mereka berkata, أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ, apakah kami beriman kepada engkau sedangkan yang mengikuti engkau adalah orang-orang yang hina, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Ya, lihat bagaimana ujian orang miskin, ya, terhadap orang-orang yang kaya. Allah menguji dengan orang miskin. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ, demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Liyakulu ahaulai mannallahu alaihim min bainina, agar mereka berkata, yani orang-orang kaya berkata, apakah mereka Allah berikan karunia di tengah-tengah kami? فإذا رأى الشريف الرئيس المسكين الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول حمي وأنف أن يسلم فيكون مثله وقال أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء. آين. Ya, apabila orang yang syarif, yani syarif ini orang mulia, rois, pemimpin, melihat orang miskin yang hina, yang zalil, ya, sudah duluan masuk Islam, sudah duluan beriman, sudah duluan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kaya ini, orang merasa dirinya mulia ini sombong, enggak mau, ya, enggak mau, karena tidak mau menjadi sama dengan orang-orang yang hina dan rendahan. Ini, dan mereka atau dia berkata, apakah saya masuk Islam, kemudian saya dan orang yang hina ini menjadi satu derajat sama? Ini, ya, ujian berat bagi orang-orang yang kaya, sudah terbiasa dengan dihormati, ya, kemudian gak mau satu derajat dengan orang yang dianggap hina, orang yang dianggap miskin. Makanya ini ujian berat buat orang-orang yang kaya ketika datang dakwah para rasul alaihi salatu wasalam, ujian buat para pejabat, ujian buat para pemimpin ketika datang dakwahnya para rasul, datang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu, ya, dan tidak ada yang bisa selamat dari ujian ini kecuali yang Allah rahmati, yang memiliki sifat sabar. Ya, nanti kita jelaskan menghadapi fitnah ini dengan sabar. Fitnah ujian ini dengan sabar. Dengan sabar. Ya. Oleh karena itu, hendaknya dakwah itu jangan dipisah-pisahkan. Sama, ya. Tidak ada bedanya antara orang kaya dan orang miskin mendapatkan ilmu. Sama, ya. Dan kita ajari dengan ajaran yang lurus bahwa orang miskin dan orang kaya di mata Allah sama, kecuali yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Duduk satu pengajian, duduk satu majelis, duduk satu masjid, yang kaya, yang miskin, ya, yang punya jabatan atau rakyat sana. Nah, itu. Orang yang ada kesombongan di hatinya tidak akan mau. Ya. Kenapa saya harus duduk bersama orang-orang miskin nih dalam satu majelis? Ya. Saya mau punya majelis sendiri khusus-khusus orang-orang kaya, khusus-khusus orang kaya, misalkan gitu. Ya. Hanya ujian. Ujian. Yang kaya diuji dengan yang miskin, yang miskin diuji dengan yang kaya. Nah, kebanyakan orang-orang yang menentang dakwah Rasul, seperti kita lihat dakwahnya Nabi Muhammad SAW, ya, karena mereka tidak kuat menghadapi fitnah hal ini, fitnah kekuasaan, fitnah kekayaan, fitnah dihormati, ingin dihormati oleh manusia, dan fitnah ingin merasa tinggi daripada yang lainnya. Padahal Allah siapkan surga untuk mereka-mereka yang tidak memiliki sifat sombong di hatinya. Kita lanjutkan. Uqala Zajjad, dia berkata, "Kana ar-rajulu asy-syarifu rubbama arada al-Islam, fayamtani'u minhu li'alla yuqal aslama qablahu man huwa duna." فيقيم على كفره لئلا يكون للمسلم السابقة عليه في الفضل. الرجل الشريف, orang yang mulia, yang dianggap mulia, bisa jadi ingin masuk Islam, tetapi dia tidak mau masuk Islam, enggan masuk Islam. Apa alasannya? Supaya tidak dikatakan oleh orang, orang ini masuk Islam, ya, yang sebelumnya sudah didahului oleh orang yang derajatnya di bawah dia, sehingga fayuqimu ala kufrihi, sehingga dia tetap berada dalam kekafirannya. Dialla yakun, supaya tidak ada yang mendahului dari sisi keutamaan. وَمِنْ كَوْنِ بَعْدِ النَّاسِ لِبَعْدِهِمْ فِتْنَةِ. Di antara keberadaan sebagian manusia itu merupakan fitnah bagi sebagian yang lain. أَنَّ الْفَقِيرَ يَكُولُ لِمَنْ لِمَا لَمْ أَكُنْ مِثْلَ الْغَنِي وَيَكُولُ الضَّعِيفُ هَلَّا كُنْتُ مِثْلَ الْقَوِي وَيَكُولُ الْمُبْتَلَى هَلَّا كُنْتُ مِثْلَ الْمُعَافَى وَقَالَ الْكُفَّارُ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. Orang fakir berkata, kenapa saya tidak seperti orang kaya? Orang yang lemah berkata, kenapa saya tidak seperti orang kuat? Orang yang diuji dengan sakit berkata, kenapa saya tidak seperti orang yang sehat? Orang yang normal, ya? Orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman sehingga kami diberi karunia seperti para Rasul Allah itu diberi karunia. Nah, itu. Ini semuanya ujian, ya. Semuanya ujian. Yang miskin diuji dengan yang kaya diuji dengan yang miskin. Yang sakit diuji dengan yang sehat diuji dengan yang sakit. Yang lemah diuji dengan yang kuat diuji dengan yang lemah. Guru diuji dengan muridnya, murid diuji dengan gurunya. Ya, semua ujian. Semua ujian. Nah, ini. Ya. Qala Muqatil, Muqatil berkata, نزلت في افتتان المشركين بفقراء المهاجرين نحو بلال وخباب والسهيب وأبي ذر وابن مسعود وعمار. كان كفار قريش يقولون انظروا إلى هؤلاء الذين تبعوا محمدا من موالينا وأراذلنا. قال الله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فأخبر سبحانه أنه جزاهم على صبرهم كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. Muqattil berkata, turun ayat tentang terfitnahnya kaum musyrikin dengan fuqara muhajirin seperti Bilal, Khabbab, Suhaib, Abi Dzar dan Ibnu Mas'ud dan Ammar. Orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka berkata, lihatlah kepada mereka itu orang-orang yang mengikuti Muhammad dari budak-budak kita dan orang-orang yang hina di antara kita. Nah, mereka berkata, Allah berfirman, innahu kana fariqun min ibadi yaqulun. Sesungguhnya ada kelompok dari hambaku, ya, ada fariq dari ada orang-orang, ya, sekelompok orang-orang dari hamba-hambaku berdoa, berkata, wahai Rabb kami, kami beriman kepada engkau, faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, wa anta khairur rahimin, rahmatilah kami, engkau adalah khairur rahimin. Fattakhattumuhum sikhriya, kalian menjadikan mereka cemoohan, hatta ansaukum zikri, sehingga kalian sehingga melupakan kalian dari mengingatku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian menertawakan mereka. Inni jazaituhumul yawma, sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka pada hari ini. Bima sabaru, atas kesabaran mereka atau dengan kesabaran mereka atau karena sebab kesabaran mereka. Annahum humul faizun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menang. Allah habarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas kesabaran mereka sebagaimana firman Allah taala waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kami jadikan sebagian kalian fitnah bagi yang lainnya. Atasbirun, tidakkah kalian sabar? Ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi fitnah adalah dengan sabar. Tidak ada yang selamat dari fitnah kecuali sabar, bertahan. Ya, orang kafir difitnah, diuji dengan orang mukmin, orang mukmin diuji dengan orang kafir. Semua ujian. Ya, semua ujian. Para rasul diuji dengan mursal ilaihim. Mursal ilaihim diuji dengan para rasul. Ulama diuji dengan orang-orang bodoh, orang-orang bodoh diuji dengan ulama. Guru diuji dengan murid, murid diuji dengan guru. Ya, raja diuji dengan rakyat, rakyat diuji dengan raja. Ya. Pejabat diuji dengan rakyatnya, rakyat diuji dengan pejabat. Dan semuanya. Ya. Istri diuji dengan suami, suami diuji dengan istri. Kawan diuji satu sama lainnya, sesama mereka. Mudir diuji dengan pegawainya, misalkan. Pegawainya diuji dengan mudir. Ini saling kita satu sama lain itu ujian. Yang bisa selamat adalah yang sabar. Allah katakan atasbirun, tidakkah kalian sabar? Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, atasbirun, tidakkah kalian mau sabar? Qala az-Zajjad, az-Zajjad berkata, ay atasbiruna 'ala al-bala, apakah kalian akan tetap bersabar di atas ujian ini? Faqad araftum ma wajada as-sabirun, dan kalian telah tahu ya apa yang didapat oleh orang-orang yang sabar. Qultu, aku berkata, qarana Allah subhanahu wa ta'ala al-fitnata bis-sabri hahuna, Allah menggandengkan fitnah dengan kesabaran di sini. Wa fi qawlihi, dan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru. Allah berfirman di surat An-Nahl 110, kemudian sesungguhnya Rabbmu kepada orang-orang yang berhijrah setelah mereka difitnah, ya, thumma jahadu, kemudian mereka berjihad setelah mereka mendapatkan ujian, ya, difitnah, kemudian mereka berjihad, wasobaru, dan mereka sabar. Falaysa liman qad futina bifitnatin dawa'un mislu sabar, mislu sabar, tidak ada obat bagi orang yang difitnah, diuji dengan ujian, melainkan kesabaran. Tidak ada obat seperti kesabaran. فَإِنْ صَبَرَ كَانَتِ الْفِتْنَةُ مُمَحِّصَةً لَهُ وَمُخَلِّصَةً مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُخَلِّصُ الْكِيرُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. Kalau dia sanggup sabar dari fitnah, maka fitnah tersebut menjadi yakni mumahisah, ya, dan mukhallisah min az-dzunub, menjadikan dia terlepas dari dosa, dia dibersihkan dari dosa-dosa, seperti al-kir melepaskan karat emas dan perak, jadi bagus lagi, ya. Fal fitnatu kirul qulubi wa mahakkul iman, fitnah itu seperti kirnya hati dan iman, ya, pembersih hati dan pembersih iman. Wabiha yatabayyanu as-sadiqu minal kadhib, dengan fitnah maka akan jelaslah orang yang jujur, yang benar, dari orang yang dusta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah sangat tahu siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang dusta. Fal fitnatu qassamatin nasa ila sadiqin wa kadhib, dengan fitnah, fitnah itu membagi manusia menjadi dua, ada yang jujur dan ada yang dusta. Wa mu'minin wa munafik, antara orang yang beriman dan orang munafik, dengan fitnah akan terlihat mana yang betul-betul beriman, mana yang munafik. Wa tayyibin wa khabith, antara orang yang baik dan orang yang buruk. Faman sabara 'alaiha kanat rahmatan fi haqqihi wa naja bi sabrihi min fitnati min fitnatin a'zam minha, barang siapa yang sabar merupakan rahmat pada haknya, dan dia akan dengan kesabarannya dia akan selamat dari fitnah yang lebih besar darinya. Wa man lam yasbir 'alaiha waqa'a fi fitnatin ashadd minha, dan barang siapa yang tidak bersabar maka dia akan terjatuh pada fitnah yang lebih besar. Fal fitnatu la budda minha fid dunya wal akhirah, fitnah mesti ada di dunia dan di akhirat, mesti ada. Allah berfirman, yaumahum 'alan nar yuftanun dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun, pada hari di mana mereka, ya, di berada dalam api neraka, mereka diazab, yuftanun, diazab. Dhuqu fitnatakum, rasakanlah fitnah kalian, alladhi kuntum bihi tasta'jilun, yang dulu kalian menyegerakannya. Maksud fitnah di sini adalah azab, ya. Orang yang selamat dari fitnah dunia akan selamat dari azab dari api neraka. Oleh karena itu, ya, obat dari fitnah tidak ada lain kecuali bersabar. Bersabar. Baik, ana kira cukup sampai sini. insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang jenis fitnah ya, yakni fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kita akan bacakan penjelasan dari ulama, dari apa yang mereka tulis, sehingga kita lebih paham tentang arti fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ana sampai saya kira cukup hari ini sampai sini, mudah-mudahan manfaat. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu khairan. Terima kasih atas waktu dan materi yang begitu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk dapat mengambil faedah dari penjelasan Ustaz tadi, dan kita memohon kepada Allah dimudahkan di dalam mengamalkannya dalam aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, khotbah Islam, kami mengundang Anda untuk bertanya, silahkan bisa mengirimkan pesan singkat mulai sekarang di 0819896543, sebutkan nama Anda dari mana Anda berasal, atau Anda bisa menghubungi kami via telepon di 0218236543. Kami bacakan pesan singkat yang telah masuk Ustaz dari Abu Abdurrahman di Cinangsi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga antum. Amin. Seorang muslim yang dia menjalankan kewajibannya kepada Allah, tapi dia masih melakukan kemaksiatan dan menzalimi sesama, baik hati maupun hartanya. Nah, apakah ini musibah buat dia atau tanda berpalingnya Allah dari dirinya? Syukran jazakumullah khair. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Iya. Seorang muslim yang beribadah kepada Allah, kemudian dia masih melakukan perbuatan zalim lah ya. Iya. Betulnya jawabannya adalah hendaknya siapapun di antara kita ya, memperbaiki diri. Pertama yang harus kita ingat adalah kita memperbaiki diri dan tidak melihat orang lain ya. Tidak melihat orang lain dalam maksud kita mencela orang ya. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat orang itu kurang, kita langsung kasih tahu orang tersebut, nasihati orang tersebut agar apa? Agar meninggalkan kezalimannya, supaya apa? Menjadi orang yang sempurna. Dan kita jangan sampai meniru dia. Tentunya kalau dari sisi hukum, tentunya orang yang beribadah kepada Allah kemudian tetap melakukan perbuatan zalim ini sangat kurang ya, kurang menunjukkan yakni ada cacat dalam apanya, dalam ibadahnya ada cacat. Karena apa? Karena kalau betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul memperhatikan hakikat dari apa yang dia lakukan, dari aktivitas ibadahnya, saya yakin-yakinnya orang itu semakin baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaan, salat yang bagaimana yang bisa mencegah diri seseorang yang salat dari perbuatan keji dan munkar? Salat yang betul-betul ketika hamba itu salat, dia mengerti hakikat salat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita agar kita mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Oleh karena itu sifat orang-orang beriman adalah yuqimunash shalah. Mereka yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat betul-betul dia paham sholat. Diawali dari ngertinya tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, wajibat sholat, masnunat, ya, mustahab, hal-hal yang mustahab dalam sholat. Ya? Nah, ini. Kemudian khusyuk. Kemudian betul-betul tahu makna sholat. Kalau orang ini betul-betul sholat dengan sholat yang hakiki, yang benar, pasti dia akan terhindar dari perbuatan itu. Jadi sholatnya akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Contoh yang lain puasa, yang insyaallah ta'ala ya, kita akan memasukinya sebentar lagi, atau kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita berharap pada Allah, semoga Allah berikan umur panjang. Kita berdoa sama Allah supaya bisa masuk dan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan yakni kebaikan, keberkahan. Siang Ramadan. Siang Ramadan, apa yang diinginkan sama Allah? Yang diinginkan sama Allah adalah agar kita bertakwa. Dan ini siam hakiki, ya, bukan hanya siam hissi. Oleh karena itu ulama seperti Syekh Utsaimin menjelaskan kepada kita, siam itu ada siam ma'nawi. Siam ma'nawi, selain kita siam hakiki, siam hissi, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari hissi, dari apa namanya, dari makan, minum, jima, dan hal-hal yang membatalkan puasa, juga kita harus puasa dari akhlak-akhlak yang jelek. Makanya ini yang diinginkan oleh Allah. Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu meninggalkan perbuatan maksiat, melaksanakan perbuatan yang baik, perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasul kita bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Perkataan zur, kata ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, kullu qawlin muharram. Semua perkataan yang haram. Qawl az-zur, ya, terjemahannya adalah perkataan yang haram. Semua perkataan yang haram. Oleh karena itu kurang tepat kalau hanya menerjemahkan dengan perkataan dusta. Ya, orang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Perkataan dusta masuk kepada haram. Tetapi qaul az-zur maksudnya adalah semua perkataan yang haram. Masuk di dalam dusta, masuk di dalamnya namimah, masuk di dalamnya menggunjing orang, masuk di dalamnya mencela orang, dan semua perkataan yang jelek, perkataan yang haram. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram, wal 'amala bihi, dan barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan yang haram, wal jahla. Wal jahla ini perbuatan kezaliman, ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan tiga perkara ini, falaysa lillahi haja fi ayyada at'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Dari sini kita mengetahui bahwa hakikat siam mencakup dua hal itu. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari pembatal-pembatal yang hissi, juga dari pembatal-pembatal yang maknawi. Dari si maknanya dibatalkan, walaupun hissinya sah. Tetapi ketika seseorang puasa dan masih melakukan perbuatan yang zalim, masih bicara dengan perkataan-perkataan yang buruk, yang haram, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, dari sisi maknawi dia batal. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya dia puasa. Dari sisi puasa hissinya dia sah. Tapi dari sisi maknawi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan itu semua. Oleh karena itu, Syekh Albani rahimahullahu taala juga berkata bahwa selain ada mufattirat hissiyah, ada mufattirat ma'nawiyah. Mufattirat ma'nawiyah tadi dalam hadis yang disebutkan tadi. Ya, oleh karena itu ketika kita beribadah, hendaknya kita harus mengetahui hakikat ibadah itu secara sempurna, bukan dari sisi hissiah saja, tetapi dari sisi maknawiyah juga. Semua hal, semua hal, dari solatnya, dari wudhunya, dari wudhunya. Makanya dalam kitab wudhu, kitab taharah, ulama mesti menyinggung ada kitab taharah maknawiyahnya. Dan kata Syaikh, hadza asl, hadza asl, yang faranya, yang faranya taharah hissiah tadi. Solatnya juga demikian, puasanya juga demikian, zakat juga demikian. Jadi ada makna yang sangat dalam yang terkandung dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seandainya orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang hakiki, yang benar, zahiran wa batinan, yakin, kita yakin seyakin-yakinnya, orang itu akan menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan akan meninggalkan perbuatan zalim. Allahu a'lam bishawab. Tapi perlu diingat bahwa begini, bahwa manusia itu yakni tidak sempurna. Oleh karena itu berusaha teruslah menjadi orang yang baik, ya. Karena ada hadis yang batil, ya, barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan apa? Keji dan kemungkaran, maka dia tidaklah melainkan semakin jauh dari Allah. Ya. Ini kata Syaikh Al-Albani, hadis ini lemah, ya. Dan hendaknya kita tahu bahwa jangan sampai kita menggunakan hadis ini sehingga yakni orang tidak mau salat lagi. Ya. Terus salat, terus salat, terus salat. Ya, terus salat. Walaupun apa? Walaupun terjatuh pada perbuatan yang maksiat, ya. Mudah-mudahan dengan salat terus, salat terus, salat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut semakin baik, semakin baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menjelaskan kepada kita semuanya. Untuk berikutnya, telah ada telepon yang masuk. Silahkan di 021-823-6543. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Selmi, Mas Cibinong. Silahkan Ibu Selmi. Ustadz, bisa dikatakan orang ini pengecut nggak, Pak Ustadz? Apa? Kenyataan fitnah itu datang, lalu dia melarikan diri, menghindar, kabur gitu. Apakah orang ini dibilang disebut pengecut, melepas tangan gitu istilahnya, Pak Ustaz? Nah, yang kedua, untuk menyatukan teori dan praktik, nasihat-nasihat setelah ditimpa musibah, ditimpa fitnah, itu gimana Pak Ustaz menjalaninya, praktiknya? Sebentar Ibu, yang pertama itu fitnah apa maksudnya itu? Misalnya seseorang diuji dengan fitnah ini, terus dihindar, kabur, lari dari kenyataan. Fitnah kan luas, ya, fitnah luas. Dia diuji nih, anaknya sakit gitu, terus udah gitu dia kabur gitu, melarikan diri. Apakah saya bisa katakan orang ini pengecut gitu? Itu contoh yang nggak sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyatukan teori dan praktik untuk menjalani nasihat Ustaz dengan kenyataannya, itu gimana menjalaninya? Iya, taib. Ya. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah. Tayyib, barakallahu fiki. Nah, ya. Lari dari tanggung jawab, lari dari tanggung jawab adalah sesuatu yang buruk. Ya. Lari dari amanah, dari tanggung jawab, ini perbuatan yang jelek. Ya, seperti yang saya katakan tadi dari perkataan ulama, bahwa kita ini, kata Ibnu Mas'ud, ya, tidak mungkin kita minta sama Allah, ya, terbebas dari fitnah, tidak mungkin, ya, karena kita menghadapi ujian. Ya. Kalau tadi contohnya adalah misalkan punya anak, kemudian anak sakit, kemudian lari dari tanggung jawab, justru dia jatuh kepada fitnah yang lain. Ya. Nah, ini tidak benar seorang ayah misalkan, atau ibu, kemudian anaknya sakit, tidak diurus, ya, tidak dibawa ke dokter, tidak diobati, biarin saja misalkan, ya, ini haram hukumnya, ya. Nah, kita lihat orang munafik, ya, di surat At-Taubah tadi berkata kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW umumkan jihad, ya, dan diwajibkan bagi kaum muslimin yang mampu tentunya untuk berangkat untuk perang, ya, perang Tabuk, ya, melawan kaum kufar. Nah, orang-orang munafik tidak mau dia itu ikut perang Tabuk. Nah, mereka cari-cari alasan. Nah, ketemulah alasannya. Karena apa? Ketika ke Tabuk nanti akan berjumpa dengan wanita-wanita Romawi yang cantik-cantik. Alasan ini digunakan oleh orang-orang munafik supaya Rasul mengizinkan mereka untuk tidak ikut perang Tabuk. Allah katakan wa minhum man yaqulu idzan li wa la taftinni. Di antara mereka ada yang berkata, izinkan aku untuk tidak ikut perang. Jangan kau masukkan aku ke fitnah. Aku enggak kuat. Karena apa? Karena melihat nanti orang-orang Romawi, melihat wanita-wanita Romawi yang cantik terfitnah. Wala taftini. Apa kata Allah? Ala fil fitnati saqatu. Mereka justru jatuh kepada fitnah. Yani apa? Lari dari kewajiban. Lari dari jihad. Nah, ini. Ah, orang yang orang tua punya anak, kewajibannya apa? Ngurus anak. Ayahnya cari nafkah buat anak. Kan gitu. Misalkan lari, maka dia lari dari tanggung jawab, lari dari lari dari kewajiban. Ya, ini jatuh pada fitnah. Jatuh pada apa? Fitnah. Nah, perlu diingat, perlu diketahui. Seseorang yang lari dari satu masalah, ya, akan mendapatkan masalah lain. Kalau lari dari masalah ini, akan berjumpa dengan masalah lain. Lari dari masalah yang dihadapi sekarang, akan mendapatkan masalah lain. Nah, bagaimana dia kehidupannya dari lari dari satu masalah ke masalah lain, tapi yang masalahnya enggak selesai-selesai. Ya. Nah, orang seperti ini enggak baik. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa semua itu ujian. Dan kita menghadapi ujian. Samping kanan, samping kiri, depan, belakang kita ini ujian kita. Nah, ya. Nah, itu. Adapun bagaimana kita yakni mengamalkan dari apa yang kita dapatkan adalah tentunya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa pada Allah, ya, agar Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Ini doa ini sangat penting. Doa sangat penting. Kita minta pada Allah kekuatan. Kita minta kekuatan pada Allah. Karena kita semua yakin, saya yakin-yakinnya bahwa kita ini tidak punya daya dan kemampuan kecuali apa yang Allah berikan pada kita. Kecuali atas pertolongan Allah pada kita. Oleh karena itu kita minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk bisa mengamalkan ilmu kita, ilmu yang kita dapat. Ya. Kemudian terus berusaha, berjihad, bersungguh-sungguh. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan apa? Akan kami berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Artinya kita sungguh-sungguh berusaha, berusaha. Ya. Hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Ini di antara makna hijrah. Insyaallah Allah kasih jalan keluar. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Aitu. Jadi terus berdoa minta sama Allah. Kemudian bersungguh-sungguh luruskan niat yang paling penting. Luruskan niat kita. Dan kita bersungguh-sungguh beramal. Tahu ilmu sholat, sungguh-sungguh sholat. Tahu ilmu puasa, kita puasa. Tahu tentang zakat, kita keluarkan zakat. Nah, itu. Tahu tentang ini boleh, ini enggak boleh, nah, kita lihat. Berbakti kepada kedua orang tua, kita sungguh-sungguh berbakti kepada kedua orang tua. Enggak boleh kita ukul walidain, kita jangan melakukannya. Dan terus sambil apa? Berdoa. Dan terus juga perlu diingat adalah nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita semakin apa? Semakin ngerti, semakin dewasa. Itu. Ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jangan sampai terpengaruh dengan bisikan syaitan. Syaitan bisiki ke kita, jangan belajar ilmu. karena semakin tahu semakin susah hidup kita. Dan orang yang berilmu ketika misalkan melakukan dosa, diazabnya lebih dari yang biasa. Ini bisikan syaitan nih. Bisikan syaitan. Kenapa? Kata ulama, syaitan membisiki ini karena ingin apa? Ingin manusia itu semakin jatuh ke jurang-jurang kebinasaan. Sehingga bagi syaitan mudah untuk membawa manusia itu ke jurang-jurang kebinasaan. Karena tidak tahu ilmunya. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin dalam kepada jurang-jurang kebinasaan. Nah, ini saja barangkali yang bisa kita pelajari, yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat, ya. Dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, barakallahu fiik, telah hadir bersama kami di kesempatan siang hari ini, menemani kita dan menyampaikan pembahasan yang begitu bermanfaat dan juga jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah masuk. Mohon maaf karena singkatnya waktu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi pertemuan ini. Dan ikhwah dari Islam, kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menemani Anda menghadirkan program acara ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.